terbentuk dari mustad mustad ilaih. Ya. Contoh barakah naharhu, si barakah nahar dari fiil fa'il. Asani murakabun masjiyun nahu bak labakku bak labakku khadra mautu sibawaihi merkab masji itu dua kalimah yang dijadikan satu menimbulkan makna baru baklun sama bakun menjadi baklapak khadron maut menjadi khadr maut sibah dan wah menjadi sibah wah asalis merkabun ibawfiyun nahu Abdullah wa Abu Quhafa nah mokap idofi kati susunannya mudah mudah ilaih ya ini yang paling banyak Abdullah, Abu Quhafa, semua alam kunyah masuk sini karena diawali dengan lafadz abun atau umun ya, masuk barokat itu. Taib al-mas'alatu ats-tsaminah yang qasimu al-alamu bi'tibari maknahu bi'tibari maknahu ila nau'aini syahsiyin wa jinsiyin syahsiyin wa jinsiyin jika dilihat dari cakupan maknanya ini makna cakupan maknanya maka isim alam terbagi menjadi dua. Ada alam sahsi, ada alam jinsi. Wasyahsiyu huwa wasyahsiyu huwa sahsiyu shin kha sad sahsiyu huwa ismun yukhtassu biwahidin duna ghairihi min afradi jinsihi ismun yukhtassu biwahidin

untuk komunitas perempuan baik-baik atau yang baik-baik di Farah. Bukan nama perempuan tertentu. Fajari lil fajrah. Fajari lil fajrah. Fajari nama untuk perempuan-perempuan yang jahat, jelek akhlaknya, yang rusak. Bukan nama perempuan tertentu, namanya alam jinsi. Tayyib. Mindaka ummu iryatil aqrabi wa hakadha su'alatun li sa'labi wa mithluhu baratun lil mabarrah kadha fajari alamun lil fajra. Tambahin contohnya lagi ya, nah, supaya tahu alam jinsi. Tak kasih contoh tambahin. Abu Ja'dah. Abu Ja'dah ta. Pakai tak marfu toh. Abu Ja'dah. Lidzibi. Abu Ja'dah ini nama komunitas serigala. Semua serigala boleh dipanggil dengan Abu Ja'dah. Ummu Amir. Ummu Amir. Ummu Amirin. Lid Bapai. Pakai Bad Ba'in. Lid Bapai. Atau Babu. Boleh. Baknya di Doma. Lid Babu'i. Babu'i. Ummu Amir nama komunitas Bobu. Bobu itu hena. Hena itu sejenis anjing hutan, ya. Tahu ya, hena ya. Abu Ayyub Lil Jamal. Abu Ayyub ternyata nama komunitas untuk unta. Semua unta bisa panggil Abu Ayyub. Ummu Qas'am. Qaf Shin Ain Mim. Ummu Qas'am. Lil maut. Lil mauti. Jadi kematian. Semua jenis kematian, entah sebabnya apapun, namanya Ummu Qas'am. Ya. Nah, mati dengan sebab serangan jantung, mati karena